Islam menuntunkan kepada kita untuk menyegerakan, menunaikan amal kebajikan. Kala ia muda untuk segera menapaki kehidupan yang senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Senantiasa diwarnai dengan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Begitu juga yang usia sudah lanjut. Islam memberikan bimbingan untuk selalu beramal kebajikan. Karena sesungguhnya usia yang ia lalui telah mendekati kepada ajal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltandun nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan diri, menjemput hari esok, yang hari esok itu berbeda berlainan dengan kehidupan di dunia. Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan diri kita, muhasabah, introspeksi diri, menghitung diri terhadap apa yang telah ia lakukan saat di dunia dalam rangka untuk menyiapkan hari esok saat ia menemui kematian. Dan setelah itu ia dihidupkan, maka disitulah kehidupan abadi bagi dirinya. Islam mengingatkan kepada kita semua untuk mempersiapkan hal itu. Karena sesungguhnya ketika kematian itu tiba, tidak lantas memilih usia, tidak lantas memilah umur. Ketika ajal itu sudah datang, Allah takdirkan kepada seseorang untuk diwafatkan. Untuk kemudian meninggal dunia. Maka al-maut, kematian itu tak mengenal usia. Bisa jadi al-maut menyentuh usia ketika manusia itu usia yang dini, usia remaja, usia masih belia, dan bisa jadi juga usia sudah lanjut. Namun demikianlah, masalah umur ini harus benar-benar kita perhatikan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur, memberikan usia kepada kita. Bukan dengan cuma-cuma. Bukan dengan lantas diberinya umur, diberinya kehidupan, lantas ia bersenang-senang. Hanya untuk bersenang-senang di dunia. Tetapi usia yang ada pada dirinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yazulu qadamu bani Adam yawmal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'alu an khamsin. tidaklah akan bergeser. Telapak kaki keturunan Adam tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba Allah pada hari kiamat nanti. Di sisi Rabbnya, ketika ia berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hingga ia ditanya atas 5 perkara. Yang pertama akan ditanya, an umrihi fima afna. Ia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa umur yang ada pada dirinya ia habiskan. Yang kedua akan ditanya, wa an syababih fima ablah. Untuk apa masa muda yang ada pada dirinya telah ia habiskan, telah ia gunakan. Kemudian akan ditanya, wa malahu min ainik tasabah wa fima anfaqah. Dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu ia peroleh dan kemana harta itu ia salurkan, ia belanjakan, ia nafkahkan. Dan yang terakhir, wa madza amila fima alima. Dan amal apa, tentang amal yang telah ia ketahui. Maka di dalam hadis ini disebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam hadis ini disebutkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti yang berkaitan dengan usia seseorang, yang berkaitan dengan umur seseorang, yaitu ia akan ditanya umurnya untuk apa. Usia, waktu yang telah diberikan pada diri seorang hamba digunakan untuk apa? Untuk bersenang-senang saja atau untuk juhud, serius di dalam menjalankan perintah-perintah agama? Untuk melalai, berlalai-lalai diri, abai terhadap perintah-perintah agama? Atau ia menjadi manusia yang taat, penuh kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya? Atau untuk apa usia yang ada pada dirinya? Hanya sekedar menikmati kehidupan dunia, setelah itu ia lupa terhadap kampung akhirat. Inilah pertanggungjawaban yang akan dimintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap setiap diri manusia. Karenanya di dalam Islam dituntunkan agar manusia tidak lalai dari kehidupan dunia, agar manusia tidak dilalaikan oleh adanya kehidupan dunia. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadikanlah oleh engkau dunia ini seakan-akan engkau orang yang asing, atau 'abirus sabil, atau orang yang tengah menempuh perjalanan seorang musafir. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ibarat dengan kalimat al-gharib, menunjukkan bahwasannya seseorang yang dalam keadaan gharib, orang asing, manakala ia singgah di satu tempat, di satu negara, yang negara itu bukan negaranya sendiri, maka apabila ia berada di tempat tersebut, ia tidak akan sesibuk orang atau penduduk negerinya. Kita perhatikan orang asing yang datang ke negeri ini. Apakah kemudian dia sibuk mengumpulkan dunia? Apakah kemudian ia sibuk mengumpulkan harta kekayaan di sini? Beli mobil, beli tanah dan seterusnya? Tidak. Karena ia tahu negeri yang ia datangi akan ia tinggalkan. Ia tidak berbelanja besar-besaran di negeri yang ia datangi. Karena ia mengetahui bahwasannya negeri ini akan ia tinggalkan. Begitulah hendaknya manusia ketika hidup di dunia ini. Ia tidak lantas larut dengan kehidupan dunia, karena ia tahu bahwasannya dirinya akan meninggalkan dunia ini. Sama seperti orang asing yang datang ke negeri kita, dia tidak akan mengumpulkan harta kekayaan di negeri ini. Karena ia tahu negeri yang ia datangi ini akan ia tinggalkan. Sama seperti kita, tatkala di dunia ini, tidak akan kemudian lantas mengumpulkan harta, menumpuk harta, kalau dia tahu bahwasannya dirinya akan meninggalkan dunia ini. Itulah ungkapan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kun fid dunya ka annaka gharib. Jadikanlah dunia ini seakan-akan engkau ini orang asing yang tinggal di dunia ini. Sehingga tidak lantas kemudian ia bernafsu untuk menumpuk harta kekayaan. Sehingga kemudian ia tidak lantas tergopoh-gopoh untuk kemudian mengumpulkan sekian banyak harta-harta yang ingin ia dapatkan. Sehingga kemudian ia tidak tamak, rakus, penuh nafsu untuk kemudian mengumpulkan sekian banyak. Ia tahu dunia ini adalah negeri yang sementara ia singgahi. Sementara saja. Adapun tujuan yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Oleh karena itu, investasi yang ia kumpulkan di dunia adalah investasi untuk kehidupan akhiratnya. Harta dunia yang ia cari di saat dia hidup di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk bisa menanam modal untuk kehidupan akhiratnya. Untuk ia tabung, yang tabungan itu akan ia petik manfaatnya di akhirat nanti. Inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ka'annaka gharib, seakan-akan engkau ini adalah orang asing. Au 'abirus sabil, atau engkau orang musafir. Orang yang hanya lewat saja. Orang yang hanya numpang singgah sejenak. Maka orang yang asing ini, dia akan mengetahui dan dia akan mempersiapkan diri untuk kemudian dia kembali ke negerinya. Itulah sifat orang asing. Dia datang ke satu negeri, kemudian ia hanya menyelesaikan sebatas keperluannya, dan ia sadar bahwasannya dia harus mempersiapkan diri untuk rujuk kembali ke negerinya. Itulah hakikat kehidupan kita. Di dunia ini, kita ini sebagai orang asing. Siapkan, selesaikan apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan di dunia ini. Kemudian persiapkan untuk kemudian kembali ke negeri akhirat. Maka tidak lantas kemudian dunia ini menyibukkan kita. Tidak lantas kemudian dunia ini menjadikan diri kita silau. Sehingga tidak lagi mengetahui kemana arah kehidupan yang sejati, yang hakiki, yang semestinya kita tempuh. Kenapa silau? Silau karena sudah tercemar oleh kehidupan dunia. Seakan-akan kita akan hidup selamanya di muka bumi ini. Inilah kehidupan dunia. Memang kehidupan dunia penuh kenikmatan, bisa dinikmati. Tetapi hendaknya kenikmatan yang ia rasakan tidak lantas melalaikan, menjadikan dirinya lupa kalau dirinya menjadi orang asing di muka bumi ini. Tidak menjadikan dirinya alfa, lupa untuk kemudian ia melanjutkan perjalanan ke negeri akhirat. Maka wasiat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan, hendaklah kita bersegera untuk memanfaatkan umur yang ada pada diri kita. Janganlah kemudian kita terlena oleh kehidupan dunia. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kemudian disebutkan, "Idza amsayta fala tantaziris sabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa." Apabila engkau berada di waktu sore hari, maka janganlah engkau menunggu mengerjakan amal kebaikan esok pagi. Dan apabila engkau berada di pagi hari, janganlah kemudian engkau menunggu menunaikan kewajibanmu, menunaikan amal bajikmu, amal solehmu, menunggu hingga tiba waktu sore hari. Maka kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, "Idza asbahta fala tu'akhir al-amala ila al-lail." Apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan sekali-kali mengakhir-akhirkan amal hingga malam hari. Taqulu a'malu hadzal amal bil-lail. Ia mengatakan, saya akan kerjakan amal soleh ini nanti malam saja. Itu namanya menunda. Bal badir bihi wa'malhu. Akan tetapi hendaknya ia segerakan, tunaikan amal tersebut. Dan kerjakan amal tersebut. Kenapa demikian? Fala'allaka la tudrikul lail. Karena sesungguhnya bisa jadi engkau tidak akan mendapati malam hari. Ya. Karena apa? Dia baru berangan-angan. Ya. Ah, nanti malam saja saya kerjakan amal soleh itu. Ah, nanti malam saja saya serahkan sedekah itu. Karena bisa jadi ia tidak menjumpai malam. Karena menjelang malam ia sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza amsayta fala tu'akhir al-amala wat-taubata ila subh. Dan apabila ia berada di sore hari, maka jangan engkau akhirkan amal dan jangan engkau akhirkan taubatmu hingga pagi hari. Kenapa? La'allaka la tudriku subh. Bisa jadi engkau tidak akan menjumpai waktu pagi hari itu. Bisa jadi di tengah malam engkau terpeleset di kamar mandi, kemudian dengan sebab itu engkau dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. La'allaka la tudriku subh. Bisa jadi engkau tidak mendapati waktu fajar menyingsing. Oleh karena itu, badir, bersegeralah di dalam menunaikan amal-amal saleh. Ketika malam hari terbangun, bersegeralah salat malam. Jangan kemudian besok saja sholat malamnya. Ketika ia bisa menunaikan sholat malam pada malam itu, tunaikanlah. Jangan menunggu esok malam untuk mengerjakannya. Karena kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa esok malam ataukah tidak. Demikian pula, bertaubat. Jangan kemudian menunda taubat kita. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula ditunda. Dan berbagai macam amal kebajikan lainnya. Jangan sampai kemudian kita menunda-nunda. Kemudian, di dalam hadis itu disebutkan wa khudh min sihhatika limaradika, dan jaga, manfaatkan masa sehatmu dalam masa sakitmu. Wasiat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersegera mengerjakan amal-amal kebaikan. Saat kita sehat, tubuh kita kuat, bersegera melakukan amal-amal soleh. Jangan kemudian menunggu nanti. Kalau sudah usia berkeluarga atau usia lanjut baru saya beribadah. Ini perkataan yang sangat-sangat keji. Perkataan yang seakan-akan dia bisa memberikan jaminan bahwasanya usianya itu akan sampai sebagaimana yang ia angan-angankan. Padahal ketika ia mengatakan, nanti saja saya sholat, nanti saja saya bertobat kalau saya sudah tua. Padahal itu baru angan-angan. Sebatas angan-angan. Hakikatnya dia tidak tahu kapan ia. Hakikatnya ia tidak tahu apakah ia akan mencapai usianya itu pada usia lanjut. Ia tidak tahu hakikatnya. Itu berarti ia hanya sebatas angan-angan. Nanti. Angan-angan. Ketika ditanya, Anda nanti mengerjakannya? Anda sudah bisa menjamin Anda akan sempat waktunya? Ia tentu tidak akan bisa menjawab. Anda yakin Anda masih ada pada usia tersebut? Saya yakin ia tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena sebatas angan-angan. Maka Badiru bil amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersegera untuk menunaikan amal. Sebab bisa jadi seseorang pada sore harinya beriman, ketika pagi hari ia sudah kafir. Pagi hari dia beriman, sore harinya kafir. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah dalam menunaikan amal saleh. Dan kita juga tidak tahu apakah tubuh kita ini senantiasa sehat, senantiasa kuat. Kita tidak tahu. Kapan tiba-tiba kita sakit juga kita tidak paham. Esok lusa ternyata sudah mendapat kabar bahwasannya si fulan tengah dirawat di rumah sakit. Padahal kemarin masih bertemu dengan kita. Kita tidak tahu. Maka wa khudh min sihatika limaradika. Jaga masa sehatmu. Benar-benar manfaatkan masa sehatmu dalam masa sakitmu, sebelum masa sakit itu tiba. Dan kemudian disebutkan wa min hayatika limautika. Dan manfaatkan hidupmu dengan penuh amal saleh, dengan penuh keikhlasan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan hidupmu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Limautika, di dalam kematianmu. Saat-saat kematian akan menjemputmu. Sebelum kematian itu datang menghampiri dirimu, manfaatkan masa hidupmu. Jangan kemudian merasa saya masih muda, saya masih remaja. Jangan berangan-angan seperti itu. Selama remaja bisa beramal soleh, beramal solehlah. Kenapa tidak? Kenapa harus menunggu nanti? Kenapa harus menunggu sampai usia sudah lanjut? Wa min hayatika limautika. Jaga masa hidupmu. Jaga ketika engkau dirimu hidup, sebelum kematian itu menjemput. Inilah yang semestinya menjadi prinsip hidup kita, di dalam memanfaatkan usia yang ada pada diri kita. Jangan sampai kemudian kita menyesal di akhirat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan esok hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-34. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Dan engkau tidak mengetahui, dirimu tidak mengetahui, mada taksibu godan, apa yang akan engkau usahakan esok hari. Engkau tidak tahu. Wama tadri nafsun, wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan engkau pun tidak tahu, dirimu tidak tahu, bi ayyi ardin tamut, kematian itu akan menimpa dirimu di negeri mana, di belahan bumi mana, di daerah mana, di wilayah mana. Wa ma tadri nafs, dirimu tidak mengetahui, bi ayyi ardi tamut, di mana kematian itu akan menjemput dirimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita melalui ayat ke-34 surat Luqman ini. Allah mengingatkan kepada kita untuk bersegera beramal. Jangan sampai kemudian timbul penyesalan di akhirat sebagaimana penyesalan orang-orang kafir. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fi ma taraktu. Penyesalan orang-orang kafir digambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga apabila al-maut itu datang kepada salah seorang dari mereka, qala rabbirji'un, kemudian orang itu mengatakan, wahai Rabbku, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia. Kenapa? Untuk apa kembali ke dunia? La'alli a'malu shaliha fi ma taraktu. Agar aku bisa beramal saleh. Amal saleh yang selama ini aku tinggalkan ketika hidup di dunia. Lihat penyesalan. Penyesalan. Ketika kematian sudah menjemput dirinya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil dirinya, ia ingin dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal soleh, supaya bisa berbuat kebajikan demi kebajikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya kata-katamu itu, kalimatmu itu, pernyataanmu itu, huwa qailuha, itu hanya sekedar omongan saja, sekedar pembicaraan saja, sekedar tutur kata yang tidak akan ada buktinya. Kala, sekali-kali tidak. Sehingga penyesalan demi penyesalan akan ia dapatkan. Maka sebelum kita bertemu dengan hari akhirat, dan sebelum kematian itu menjemput, manfaatkan usia yang ada pada diri kita. Usia umatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam antara 60-70 tahun. Dan hanya sedikit saja yang melampaui usia itu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku, umur-umurnya umatku, yaitu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuz dzalik. Dan sedikit sekali dari mereka, dari umatku itu, yang melampaui usia tersebut. Sedikit sekali. Maka manfaatkan usia yang ada pada diri kita. Manfaatkan benar-benar umur yang ada pada diri kita. Jangan sampai kemudian kita terlena oleh kehidupan dunia. Dan banyak sekali isyarat yang Allah berikan. Di antaranya adalah ketika rambut kita sudah beruban. Itu sebenarnya isyarat. Itu sebenarnya tanda. Agar kita untuk bersegera memperbaiki diri. Jangan sampai kemudian penyesalan itu terjadi di akhirat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, demikian juga Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Ingat, tidak semata-mata panjang umur, tetapi harus ada baik amalnya. Apalah usia itu panjang, usia itu lama, tapi tidak diisi dengan amal-amal soleh, tidak diisi dengan amal-amal kebajikan, maka hanya akan memperberat tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik manusia adalah yang usianya panjang dan ia baik amalnya. Usianya itu dimanfaatkan dengan amalan-amalan soleh. Apalagi sudah pensiun, tidak ada pekerjaan. Sibuknya apa? Sibuknya baca Al-Quran. Sibuknya apa? Sibuknya ke masjid. Sibuknya apa? Memperbanyak ibadah. Kesibukannya apa? Kesibukannya memperbanyak amal soleh. Bersedekah. Memperhatikan anak yatim. Memperhatikan fakir miskin. Kesibukannya kesibukan dalam rangka untuk bekal di hari akhirat. Tapi apakah harus menunggu untuk masa pensiun? Tidak, tentunya tidak. Anda sekarang memiliki jabatan, gunakan jabatan itu sebagai wasilah, media untuk beramal soleh. Jadikan media untuk beramal soleh. Jabatan-jabatan yang disandang itu dalam rangka untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kapasitas kita, apapun tugas kita, gunakan itu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami yang pergi dari rumahnya dalam rangka untuk mencari nafkah, ia niatkan mencari nafkah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia memiliki tanggung jawab istri dan anak-anak. Ia niatkan pergi keluar rumah dalam rangka ikhlas karena Allah. Menunaikan perintah Allah untuk mencari nafkah. Maka manakala di tengah perjalanan maut menjemput dia. Dengan sebab-sebab yang bisa dilihat dengan kasat mata. Maka ia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meninggal dunia dalam keadaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kematian yang indah. Kematian itu ia temui ketika ia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dalam rangka maksiat. Tidak dalam rangka terlena dengan kehidupan dunia. Tidak. Tetapi kematiannya ketika ia berada di atas jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka usia yang seperti ini adalah usia yang bermanfaat. Usia yang penuh keberkahan. Walaupun mungkin usianya pendek, tetapi amal-amal kebajikannya sedemikian banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mungkin bisa menjadi gambaran sebagai contoh. Usia beliau hanya 40 tahun. Tetapi karya-karya beliau, Petuah-petuah beliau, nasihat-nasihat beliau diakses sekian generasi kaum muslimin. Karya-karya tulisnya senantiasa bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Usia muda penuh dengan amal kebajikan. Maka inilah yang kita harapkan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa memanfaatkan usia yang ada pada diri kita semaksimal mungkin. Memanfaatkan benar-benar sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ridha dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai amalan yang kita laksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada kita, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai. Apa itu? As-sihhah wal farah. Yaitu keadaan sehat dan keadaan al-faroh, keadaan waktu-waktu senggang, waktu-waktu luang, kesempatan. Ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dia memiliki kesempatan untuk belajar agama, tetapi dia bermalas-malasan. Dia memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah, menunaikan sholat duha, tapi dia bermalas-malasan. Atau dia terlena dengan kehidupan dunia sehingga lupa untuk menunaikan sholat. Dia memiliki kesempatan untuk sholat malam minimalnya witir satu rakaat, tapi dia terlena kalah dengan kantuknya, sehingga kemudian ia melepas begitu saja witir yang satu rakaat yang itu sebenarnya ringan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau khawatirkan tidak bisa mengerjakannya, engkau kerjakan setelah sholat isya di awal waktu. Tapi itu pun tidak dikerjakan. Kenapa? Karena lalai, terlena dengan kehidupan dunia, sehingga ia sibuk di siang hari, sibuk menjelang jam 10 malam, jam 11 malam, sibuk. Sehingga akhirnya ketika waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu dikabulkannya doa, waktu-waktu sepertiga akhir malam, ia lewati begitu saja, ia sia-siakan. Tidak ada keinginan pada dirinya untuk kemudian, saya harus bangun. Saya harus ruku, sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harus curahkan segala isi hati saya. Saya harus menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selama seharian ini saya banyak dilalaikan oleh kehidupan dunia. Tidak ada keinginan itu. Keinginan saja tidak ada. Apalagi untuk bisa bangun. Kenapa demikian? Karena dunia sudah sedemikian berat menggayuti kita, sehingga kelopak mata itu seakan-akan berat untuk kita buka. Inilah ketika dunia sudah sedemikian membelit diri kita, sudah sedemikian kuat melilit diri kita, sehingga bahkan tidak hanya witir, azan subuh pun yang terdengar oleh dirinya bisa kalah oleh segumpal bantal yang ada di atas atau di bawah kepalanya. Kalah dengan bantal. Semangat mudanya yang katanya dirinya orang muda, anak muda, semangat mudanya kalah oleh seonggok kapuk atau seonggok busa. Kalah. Nah, mari kita manfaatkan usia yang ada pada diri kita. Jangan kemudian kita lalai. Bersemangatlah untuk sesuatu yang membawa manfaat diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah engkau 'ala ma yanfa'uka. Atas apa yang bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Salat malam manfaat untuk diri kita, bermanfaat. Berdoa di penghujung akhir malam bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat. Memberikan sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat. Belajar agama, membaca Al-Quran, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat. Tunaikanlah apa yang sekiranya bisa memberi manfaat. Bersemangatlah untuk bisa mengerjakannya. Kalau kita bisa membuat target-target proyek, kenapa kita tidak bisa membuat target-target? Saya malam ini harus sholat tahajud sekian rakaat. Saya harus minimalnya witir. Saya harus sholat duha pada hari ini. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Kalau kita bisa membuat program kerja, kenapa? Untuk beribadah yang itu adalah bermanfaat untuk diri kita, kenapa kita tidak membuatnya? Sudah sedemikian parahkah dunia itu melilit diri kita sehingga kemudian kita tidak lagi memperhatikan jadwal-jadwal waktu-waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu untuk menderaikan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada waktukah? Sudah tidak ada waktukah? Sudahkah kesibukan kita sedemikian parah sehingga Allah kemudian kita pinggirkan? Waliyadzubillah. Jangan, sekali-kali jangan. Karena penyesalan itu nanti terjadi di akhirat. Jangan engkau lalui masa-masa itu dengan kemudian melewati masa-masa emas. Masa-masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa emas untuk belajar agama. Belajar agama yang dituntunkan oleh para ulama salaf. Para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Jangan dilewatkan. Segera tunaikan. Kenapa kita bisa belajar sekian jam di sekolah umum, sementara untuk belajar agama, kita hanya menggunakan waktu sisa yang ada pada diri kita. Itu pun kalau kita tidak capek. Kenapa? Padahal ketika ditanya, engkau ingin masuk surga? Engkau ingin masuk jannah? Akan mengatakan, ya, saya ingin masuk jannah. Kenapa engkau lewatkan masa-masa untuk belajar agama? Kenapa engkau biarkan hatimu mati, membeku? Karena tidak membaca Al-Quran. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai al-faragh, waktu kesempatan itu lenyap sirna begitu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang beriman yang kemudian akan mendapatkan jannah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.